Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam reportase Radio Kuningan bersama saya Ihsan. Semakin viralnya program workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kuningan hingga menjadi perbincangan para dewan guru di wilayah Kabupaten Ciamis. Program mulia yang digagas Radio Kuningan secara gratis membantu generasi muda yang cerdas dan agamis. Saatnya Anda menjadi pelopor hingga penggerak di wilayah masing-masing. Seperti berikut ini, Ustaz Dede Aas, Dewan Guru Mata Pelajaran Multimedia SMK Miftahul Huda 2, Desa Bayasari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Ciamis, mengungkapkan. Saya Dede Aas Nurzaman, Dewan Guru dari SMK Miftahul Huda 2, Jatinegara, menyambut baik adanya workshop multimedia dan jurnalistik yang diadakan oleh Radio Kuningan. Semoga generasi muda ataupun remaja di Kabupaten Ciamis bisa menjadi bagian dari workshop multimedia dan jurnalistik tersebut, agar menjadi generasi muda yang bermanfaat, terutama dalam bidang memahami atau menyaring pemberitaan-pemberitaan dari media, terutama media nasional, televisi maupun radio. Sekali lagi, saya menyambut baik adanya workshop ini, dan mari mengajak kepada generasi muda, para pelajar, remaja, mengikuti kegiatan ini dengan baik. Semoga acaranya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian reportase Radio Kuningan. Teruslah kabarkan informasi workshop tersebut dan daftarkan putra-putri kita secara gratis. Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.